Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan pada bab al-iman bil yaumil akhir, maka ada satu yang belum saya sampaikan pada bab tentang definisi al-iman yang pekan lalu sudah saya sampaikan. Pada bab tentang hakikatul iman, pertemuan yang lalu, sudah kita ketahui terdiri dari, bab tersebut terdiri dari 5 dalil. 3 dalil sudah saya sampaikan, itu 3 dalil awal itu merupakan bantahan kepada Khawarij, Haruriyah, dan Mu'tazilah. Khawarij atau Haruriyah dan Mu'tazilah. Adapun pada 2 dalil yang terakhir pada bab itu yang belum saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, hakikatnya merupakan dalil bantahan bagi Murji'ah dan Jahmiyah, ahlu tafrid. Kalau Khawarij atau Al-Haruriyah dan Mu'tazilah yang terbantah dengan 3 dalil pertama itu ahlul ifrat. Atau adapun 2 dalil terakhir itu bantahan untuk Murji'ah dan Jahmiyah. Baik, mari kita ambil pelajaran al-iman bil yaumil akhir. Insyaallah taala bi'aunillah. Ini bab yang termasuk panjang. Oleh karena itu, karena waktu mungkin tinggal 1 kali pertemuan ataupun 2 kali. Oleh karena itu agak sedikit beda dengan metode penjelasan yang telah lalu. Dalam kesempatan ini saya hanya membacakan terjemahan dari matan, kemudian saya syarah insyaallah taala yang perlu saya syarah agar mempersingkat waktu, tidak 2 kali membacakan matan dalam bahasa Arab lalu terjemahan. Saya akan sampaikan terjemahan kurang lebihnya dari matan al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir ini, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebagaimana telah kita ketahui salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Beliau awali dengan kalimat wal ba'thu ba'dal maut. Saya ulangi. Beliau awali dengan kalimat wa minal iman bil yaumil akhir, dan di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir adalah, dan seterusnya. Berawal dari matan itu sampai kemudian matan akhir panjang ya, sampai akhir kata-katanya adalah famanittaghahu wajadahu. Baru setelah itu tentang al-iman bil qadar yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya baca terjemahannya saja kurang lebihnya agar menyingkat waktu. Baik. Beriman terhadap hari akhir ini definisinya sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam matan ini, yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap seluruh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, dari segala sesuatu prosesi yang terjadi setelah kematian. Jadi peristiwa dan prosesi sudah kematian itulah cakupan rukun iman bil yaumil akhir. Sampai nantinya penduduk surga masuk surga, sedangkan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dengan demikian, kita dapat ambil sebuah pelajaran besar kalau definisi iman terhadap yaumul akhir adalah keimanan terhadap seluruh peristiwa ataupun prosesi sudah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah besarnya? Hari akhir kalau begitu sangat dekat dengan kita. Mengapa demikian? Karena batasannya hanya kematian. Sedangkan kematian itu datang tiba-tiba. Bisa jadi orang yang pergi belum sempat pulang sudah mati. Orang yang berjalan belum sempat berhenti sudah mati. Yang berdiri belum sempat duduk sudah mati. Yang duduk belum sempat berbaring sudah mati. Dan yang tidur belum sempat bangun sudah datang saat kematiannya. Kalau sudah datang saat kematiannya, maka seluruh prosesi yang dia alami sesudah kematian itu namanya hari akhir. Keimanan terhadap hari akhir adalah keimanan terhadap seluruh peristiwa tadi. Sehingga dengan demikian hari akhir itu sangat dekat hakikatnya dengan kita. Karena batasannya hanyalah kematian. Sedangkan kematian itu datangnya tiba-tiba. Sangat menarik sekali sungguhnya mempelajari secara detail al-iman bil yaumil akhir. Karena faedahnya yang sangat besar meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah sehingga semangat melakukan kebaikan dan semangat menjauhi kemaksiatan. Juga hiburan bagi seorang mukmin ketika terluput dari mendapatkan sebagian kenikmatan di dunia karena mengharap masih ada nanti harapannya, kenikmatan di hari akhir. Coba bayangkan orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Dia hanya beriman, pokoknya hidup itu cuma sekali saja di dunia ini. Sudah itu tulang belulang. Jadi tanah. Coba seperti itu. Dia keruk, dia raih seluruh kenikmatan sepuas-puasnya, semaksimal-semaksimalnya. Tanpa batas di dunia. Karena dia gak bisa berharap lagi setelah di dunia. Dia tidak beriman terhadap hari akhir. Namun bagi orang yang beriman terhadap hari akhir, ketika dibatasi ini haram, gak boleh diambil dan seterusnya, dia masih berharap sebuah kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia dan perhiasannya di mana? Di hari akhir. Jadi banyak faedah-faedah beriman terhadap hari akhir ini. Apalagi kalau seseorang secara tafsili beriman, secara terperinci. Katailah bahwasanya setiap ini sebuah prinsip yang besar ini. Setiap masing-masing dari rukun iman yang enam pastilah ada qadrun mujzi dan qadrun kadar, yaitu iman ijmali yang mujzi, yaitu kadar mujzi, dan iman yang tafsili. Aliman billah ada kadar ijza'nya, kadar sahnya. Tapi juga ada iman yang tafsilinya, yang terperincinya. iman ijmali. Yang pertama tadi dinamakan iman ijmali atau qadrun mujzi, kadar sah. Yang kedua, iman yang tafsili, yang terperinci. Itu masing-masing dari rukun iman yang enam itu ada, termasuk kemarin, pembahasan kemarin, iman terhadap takdir, ada itu. Kadar ijza'nya, sahnya bagaimana, dan kadar tafsilinya bagaimana. Kadar sahnya alias kadar ijmalnya, globalnya, iman globalnya bagaimana, iman terperincinya bagaimana. Penting kita mengetahui hal itu, karena perbedaan iman ijmali dengan iman tafsili yang sangat mencolok. Kalau iman ijmali, ini satu ilmu, satu keyakinan yang tidak boleh lepas dari hati seorang mukmin. Kalau sampai tidak ada, dia dikatakan bukan mukmin, tidak beriman terhadap rukun iman tertentu. Misalnya tidak ada kadar ijza, kadar mujzi dalam masalah aliman billah, berarti dia dikatakan tidak beriman terhadap rukun iman yang pertama, aliman billah. Karena masing-masing ada kadar minimalnya, atau dengan istilah lain iman global, atau istilah lain kadar mujzi, kadar sah, batasan minimalnya. Jadi masing-masing rukun iman itu ada batasan minimalnya, yang gak boleh seseorang kosong hatinya dari keyakinan atau keimanan yang ijmal, yang global, yang batasan minimal ini. Kalau gak ada, dia dikatakan tidak beriman terhadap rukun iman tersebut. Kalau satu ya satu, kalau dua rukun iman kedua ya kedua, ketiga, kalau semua ya semua. Maka seorang muslim tertuntut untuk perhatikan isi hatinya. Apakah sudah ada kadar batasan paling minimal aslul iman dalam masalah rukun iman pertama, rukun iman kedua, rukun iman ketiga, atau tidak? Adapun iman yang tafsili, ini berupa perincian keimanan pada masing-masing rukun iman. Ini mengikuti ilmu, sesuai dengan keilmuan seorang. Semakin tinggi ilmu seorang terhadap tafsiliyah, perincian dari rukun-rukun iman tadi, maka semakin besar pendorong untuk meningkatkan keimanannya terhadap hari akhir. Yang kalau gak tahu terhadap perincian keimanan masing-masing rukun iman tadi, gak sampai kafir, gak sampai dikatakan dia bukan mukmin. Tapi yang kadar mujzi tadi sampai gak ada dalam hatinya, dia dikatakan bukan mukmin, dia dikatakan kafir. Karena satu saja gak diimani dari rukun iman yang keenam, dia bukan muslim. Coba, orang kalau gak percaya adanya Allah, walaupun percaya ada malaikat, walaupun percaya ada kitab-kitab Allah, kafir gak? Kafir. Orang kemudian percaya kepada Allah, tapi gak, dia beriman kepada Allah, tapi gak apa? Tapi gak beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah. Ya kafir dia. Cuman masing-masing ada batasan minimal kapan dikatakan kafir. Itulah namanya iman ijmali atau kadar mujzi atau batasan minimal kesahan iman seorang. Nah, dalam al-iman bil yaumil akhir ini ada batasan minimalnya. Apa itu? Yaitu setidaknya bisa diungkapkan dengan kalimat berikut ini. Yang pertama, iman terhadap adanya kematian dan kebangkitan. Besok saya mati dan dibangkitkan. Enggak hidup selamanya, atau kalau sudah mati sudah jadi tulang belulang. Atau kalau sudah mati reinkarnasi. Dia benar keyakinannya, saya besok pasti mati dan pasti dibangkitkan. Hidup di dunia ini bukan segalanya. Masih ada kehidupan setelah di dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, iman terhadap al-hisab wal jaza. Iman terhadap al-hisab. Besok amalanku ini akan diperhitungkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dia sadar, kalau saya maksiat, saya berdosa. Kalau saya taat, nanti ada ganjarannya, nanti diperhitungkan. Tidak semaunya sendiri hidup di dunia ini. Tidak disamakan antara orang yang aktif di masjid, sholat berjamaah, sholat pertama, dengan orang yang mabuk-mabukan. Tidak disamakan. Nanti akan diperhitungkan amalannya. Ada hisab. Walaupun dia tidak paham bahasa ilmiahnya hisab. Tapi yang jelas saya akan bertanggungjawabkan amalan ini. Itu sudah yakin berarti. Sudah ada kadar minimal bagian yang kedua ini. Yang ketiga, iman terhadap al-jaza, pembalasan. Kalau saya suka maksiat di dunia, ya ancamannya siksa besok di hari akhir. Kalau orang yang baik, nanti balasannya ya baik di hari akhir. Atau dengan kata lain, saya akan dibalas, dimasukkan ke dalam surga kalau taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, terancam masuk ke dalam neraka. Iman adanya surga dan neraka. Inilah batas minimal. Batas minimal. Seorang dikatakan sah keimanannya terhadap rukun iman, al-iman bil yaumil akhir. Jadi kalau ada nenek kalian, kemudian kalian tanya, atau kakek kalian, atau bapak-bapak, atau mbah-mbah, kalian tanya tentang keyakinannya, apakah besok akan bertanggungjawabkan perbuatannya di hari akhirat, apakah setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi yang orang dibangkitkan di situ. Ketika dia jawabannya, iya besok ada hari kiamat, nanti akan dibangkitkan, nanti kita akan bertanggungjawabkan perbuatan, ada surga dan neraka. Sudah, cukup sudah. Ini berarti ada kadar minimal keimanan pada hati itu. Walaupun enggak tahu istilah-istilah ilmiah, jaza, hisab. Pokoknya keyakinannya sudah terpenuhi syarat. Adapun tafsili adalah berupa keimanan terhadap perincian peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari ini secara tafsil, secara terperinci. Seluruh peristiwa sudah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, segala peristiwa tadi ini kemudian diimani dalilnya, syarahnya, tafsirnya. Nah, inilah iman terperinci. Tentang keadaan alam kubur, prosesi dari akhir, ada padang mahsyar, ada mizan, ada catatan amal, ada as-sirat, ada al-haud, dan yang lainnya secara terperinci lengkap dengan dalilnya. Tetapi ingat, walaupun ini masuk iman yang tafsili, yang kalau enggak tahu, enggak mengimaninya karena enggak tahu, itu enggak sampai kafir. Lain dengan iman yang ijmali tadi. Tetapi ingat, kalau sudah diberitahu, pertama enggak meyakini adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya seperti ini dan itu karena enggak tahu. Tapi begitu ngaji tahu, kok dia enggak mau meyakini, dia mendustakan. Nah, ini. Ketika itu dia terkena asrul imannya. Karena hakikatnya dia mendustakan wahyu Allah. Ketika itu jadi kafir. Tetapi kalau hanya sekedar enggak tahu saja sehingga dia enggak mengimani, untuk iman yang tafsili enggak kafir dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ingat kalimat-kalimat yang seperti ini adalah takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Bukan takfir vonis atas individu tertentu, tapi penyebutan peraturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kalau demikian enggak ngimani tentang al-hisab, al-jaza dan apa? Al-ba'ats, kebangkitan, ini kafir. Tidak dikatakan beriman. Nah, peraturannya barang siapa demikian maka demikian. Tapi kalau ada orang tertentu kemudian terpenuhi syarat Tidak terpenuhi syarat untuk dikafirkan secara muayyan, secara individu, atau adanya penghalang, maka yang seperti ini bisa jadi dalam secara umum kaidahnya, bisa jadi seorang yang melakukan sebuah kekafiran tidak kafir karena ada penghalang pengkafiran secara individu. Secara individu. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nama lain dari hari akhir di dalam Al-Qur'an itu banyak. Ada yaumul ba'ats, yaumul khuruj, yaumul qiyamah. Hari kiamat itu nama lain dari hari akhir. Ada yaumul hisab, ada yaumul wa'id, ada yaumul jama', ada yaumul hasyar, banyak. Banyak nama lain dari hari akhir. Kemudian kaidah berikutnya sebelum kita memperinci perkataan Syekh di sini, bahwa semua bentuk penderitaan seorang mukmin di hari akhir merupakan penebus dosa, takfirut dzunub. Orang diadab di kubur, orang keringatan tenggelam dengan keringatnya sampai sekian-sekian di hari akhir dan seterusnya, itu penderitaan toh, itu mengurangi dosa. Semakin ke arah sana mengurangi dosa, seperti itu. Sampai nantinya masuk surga sudah bersih dosanya. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Baik. Inti yang seperti itu maksudnya. Kita mulai masuk dalam al-iman bil yaumil akhir. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya langsung baca terjemahannya karena mengingat waktunya yang sempit. Bismillah. Saya menggunakan terjemahan ini. Namun saya sudah berusaha mengkoreksi yang perlu dikoreksi. Kalau ada yang terluput ya tinggal antum nanti memeriksa ulang terjemahan saya lewat syarah-syarahnya. Karena ada satu kalimat yang fatal sekali kesalahannya di sini, nanti akan saya sampaikan insyaallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang artinya di antara bentuk keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada semua kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Dimulai dari kalimat ini sampai akhir dari kalimat tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang bab al-iman bil yaumil akhir ini terdapat 16 pasal. Jadi bab ini setidaknya terdapat 16 pasal. Nah, apa yang kita baca ini barusan? Pasal pertama yaitu tentang fitnah, nikmat dan siksa kubur. Pasal pertama. Fitnah, nikmat dan siksa kubur. Di samping juga tentang definisi iman bil yaumil akhir. Mereka ahlussunnah wal jamaah beriman tentang adanya fitnah, azab dan nikmat kubur. Fitnah maksudnya di sini adalah ujian yang diberlangsungkan di alam kubur. Adapun fitnah kubur yaitu ketika manusia diuji dan ditanya, siapa Rob kamu, apa agamamu dan siapa nabimu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah pernyataan yang berdalil, yaitu dalilnya hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dan yang lainnya. Jadi tata cara mempelajari matan diantaranya, ketika penulis hanya menyampaikan pernyataan, statement, tetapi belum menyampaikan apa dalil, maka tugas penuntut ilmu untuk mencari dalilnya. Dan ini dalilnya adalah hadis sahih dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Allah akan mengokohkan hati orang yang beriman dengan qaulu tsabit, perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan qaulu tsabit inilah orang yang beriman akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Adapun orang yang ragu atau munafik, dia akan mengatakan, haha, saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakannya. Akibatnya orang ini dipukul dengan pemukul besar dari besi, sampai berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Jadi kalau ada terjemahan yang gak sesuai dengan di buku cetak itu yang saya isyaratkan tadi, berarti sudah saya carikan di syarahnya, dan saya memilih terjemahan itu, terjemahan yang versi saya tersebut, walaupun tidak melazimkan kemudian menyalahkan, kecuali kalau yang saya katakan ini salah, nanti ada yang salah fatal. Baik, akibatnya orang ini dipukul dengan pemukul besar dari besi, sampai berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Kalau saja manusia mendengarnya, niscaya mereka akan mati atau pingsan. Jadi, adapun untuk tafsir orang yang ragu yang menjawab haha saya tidak tahu ketika disebutkan pertanyaan kubur, ini tafsirnya adalah munafik. Ini seingat saya salah satu saja dari tafsiran tentang orang-orang yang murtad, orang-orang yang ragu. Sebatas yang saya ingat seperti itu. Silakan dicek kembali di dalam syarah. Setelah fitnah ataupun setelah ujian ini, ada kemungkinan manusia akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin. Kubur adalah tempat dikuburkannya jenazah. Ini umum cakupannya, mencakup seluruh yang termasuk ke dalam cakupan alam barzakh. Baik dikubur dalam liang lahat, al-qabr, istilah al-qabr, itu adalah tempat dikuburkannya jenazah. Itu umum cakupannya, yaitu seluruh yang tercakup dalam istilah alam barzakh. Baik dikubur dalam liang lahat, dimakan ikan besar di lautan, atau binatang buas di daratan, atau mati membusuk di padang pasir, dimakan ulat, atau dibakar oleh lalu dibawa oleh angin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun fitnah kubur, ujian kubur, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan isi ujian tersebut. Maka seperti kita ketahui, man rabbuka, man madinuka, wa man nabiyuka. Walaupun ada riwayat lain yang ada sedikit perbedaan lafaz pertanyaan, namun intinya sama. Itu yang sebatas yang saya ketahui dari pertanyaan kubur. Isi dari pertanyaan kubur. Yang jelas kalau ada tambahan pertanyaan lain misalnya dan ada dalil yang sahih, maka kita terima. Sebatas yang saya ketahui hanya apa yang saya sampaikan tadi. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Adapun penanyanya adalah dua malaikat yang dinamakan dengan Al-Munkar dan An-Nakir. Kalau dikatakan Al-Munkar jangan berarti kemungkaran, bukan. Enggak setiap Al-Munkar itu dalam bahasa Arab mananya kemungkaran. Baik. Kemudian ini berdasarkan hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Adapun yang ditanya adalah mukmin, kafir maupun munafik. Baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun selain umat beliau. Berdasarkan keumuman ayat ke-27 dalam surat Ibrahim. Namun ada yang dikecualikan dari pertanyaan kubur. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut karena waktu. Kemudian terakhir beliau menutup pasal ini, pasal tentang fitnah nikmat dan dan azab kubur ini, dan tentang definisi iman bil yaumil akhir, ditutup dengan hasil ujian kubur, yaitu kalau enggak dapat nikmat ya dapat apa? Azab. Kalau enggak dapat nikmat dan dapat ya dapat azab. Ataupun azab di kubur ada yang sementara, ada yang terus sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Qatadah, pakar tafsir di kalangan tabi'in, beliau mengatakan yaitu bahwasanya ada orang-orang yang tidak diazab. Ini di antara dua tiupan sangkakala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ila yaumil qiyamah ila antaquma qiyamah al-kubra. Kalimat sudah itu. Kalimat sudah pasal ini beliau mengatakan sampai tegaknya kiamat besar. Kurang lebihnya beliau mengatakan seperti itu. Ila antaquma al-qiyamatul kubra. Kurang lebihnya seperti itu kalimat beliau. Kalimat sampai setelah ini. Jadi hasilnya dapat apa? Azab atau kemudian apa? Siksa. Siksa ada yang sementara, ada yang terus sampai hari kiamat. Yaitu lebih detail dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya azab kubur itu berhenti ketika beliau menyampaikan yaitu azab sekelompok orang ini berhenti ketika antara dua tiupan sangkakala. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya selamat dari proses alam kubur. Alam kubur, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah prosesi yang pertama di hari akhir, tapi sangat menentukan. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah dalil yang ada di dalam yaitu At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saya ulangi, di ya dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang artinya, langsung artinya biar cepat, sesungguhnya alam kubur adalah tempat awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, yaitu maksudnya dari azab kubur, maka persinggahan setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat darinya, maka persinggahan yang setelahnya lebih berat darinya. Jadi kalau kita ingin prosesi sudah alam kubur itu ringan, ya mari kita pelajari tentang tauhid, tentang jawaban man rabbuka madinuka, tentang as-sunnah kita pelajari sehingga beribadah sesuai dengan as-sunnah dan seterusnya. Karena faktor tidak selamatnya seseorang dari azab kubur menyebabkan prosesi sesudahnya, tempat persinggahan sudahnya maksudnya, ini lebih berat. Kemudian yang berikutnya, bab kedua, tiupan sangkakala, yaitu yang menunjukkan bahwa kiamat besar terjadi dan peristiwa kembalinya ruh ke jasad. Ini pasal kedua. Beliau Syekhul Islam mengatakan sampai datangnya hari kiamat kubro. Perhatikan, ada kiamat kubro, ada kiamat sukro, ada alamatul kiamah al-kubro, ada alamatul kiamah as-sugro. Ini lain. Al-qiyamatul kubro lain dengan alamatul qiyamatil kubro. Al-qiyamatul sugro lain dengan alamatul qiyamatil sugro. Alamatul qiyamatil sugro. Kalau kiamat besar, kiamat yang ditandai hancurnya alam semesta ini dan nantinya dibangkitkan manusia. Kalau kiamat kecil, matinya setiap kita ini. Orang kalau datang ajalnya itu namanya datang kiamat kecilnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda yang menunjukkan kiamat besar akan segera terjadi, dekat terjadinya kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi hari kiamat besar namun masih lebih jauh daripada yang tanda kiamat besar tadi. Sampai datangnya hari kiamat kubro, setelah itu semua ruh akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Pada matan ini, yang dimaksud dengan kembalinya ruh ke jasad adalah setelah peniupan sangkakala kedua. Dan bukanlah pengembalian ruh yang terjadi di alam barzakh ketika berlangsungnya pertanyaan kubur. Jadi ruh ketika terjadi berlangsungnya pertanyaan kubur dikembalikan ke jasad di alam barzakh. Nah, yang dimaksud oleh penulis di sini adalah dikembalikannya ruh ke jasad setelah peniupan sangkakala kedua, dan bukanlah pengembalian ruh yang terjadi di alam barzakh ketika berlangsung pertanyaan kubur. Kemudian datanglah hari kiamat seperti Allah telah kabarkan dalam kitabnya, juga oleh Rasulnya, dan telah disepakati oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan isyarat kepada atau penjelasan tentang dalil. Dalil penetapan kiamat kubro apa saja? Al-Quranul Karim, seperti surat Al-Hajj ayat 1-2. Kemudian As-Sunnah, seperti Al-Hadith, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Ijma', kaum muslimin telah bersepakat, seperti dinukilkan oleh Syekh di sini. Kemudian kitab-kitab Samawiyah, sama-sama terdapat di dalamnya ya kitabullah yang lainnya selain Al-Quran. Semua kitabullah. Saya ulangi, kitab-kitab selain Al-Quran. Saya tidak mengetahuinya apakah semua dari kitab-kitab Allah. Yang jelas kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Sama-sama terdapat di dalamnya penetapan keimanan terhadap hari akhir. Kemudian akal. Secara akal memang menunjukkan. Mengapa? Karena tidak masuk akal. Ada syariat, ada kewajiban, namun tidak ada hisab, tidak ada siksa, tidak ada pahala. Serta sama hasil akhirnya antara orang yang buruk dengan orang yang baik. Orang yang sungguh-sungguh bangun malam dingin-dingin, sholat malam, dengan orang yang begadang mabuk-mabukan, berzina. Ini enggak, secara akal sehat enggak masuk ini. Baik. Pasal yang ketiga, bangkitnya manusia dari kubur dalam keadaan tidak bersandal, telanjang, dan tidak berkhitan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, setelah itu manusia akan bangkit dari kuburan mereka untuk menghadap Rabb semesta alam dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. Ini dalilnya, pernyataan ini dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat itu matahari akan mendekati mereka sehingga keringat mereka akan membelenggu diri mereka sendiri. Maksudnya menahan mereka dari berbicara. Ini diibaratkan dengan belenggu dalam kalimat matan. Mengapa demikian? Karena keringatnya sampai kepada mulut, sehingga menahan orang yang keringatnya sampai mulut itu dari berbicara, seperti tali kekang kuda. Sehingga diibarahkan, diungkapkan dengan belenggu mengekang, mungkin yang lebih tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab, setidaknya dikatakan demikian. Sehingga keringat mereka akan mengekang diri mereka sendiri. Ini gambaran dari hakikatnya. Saya sedang mengisyaratkan tentang gambaran dahsyatnya padang mahsyar. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia setelah mereka bangkit dari kuburnya. Mereka berjalan menuju mahsyar, sebuah tempat di mana Allah akan kumpulkan makhluk yang pertama hingga terakhir. Mahsyar adalah sebuah tempat rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada pula gunung maupun bukit, tempat yang rata, semua makhluk akan berkumpul di sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa umat manusia akan digiring pada hari kiamat, yaitu ke mahsyar. Sebuah medan belum pernah disinggahi yang luas, tanahnya berwarna putih bersih, serta bundaran seperti bundaran roti yang bersih. Sahal atau selainnya berkata, tidak ada di sana tanda atau petunjuk jalan atau pembagian tanah seperti gunung, batu besar, rambu-rambu atau patok batas tanah bagi seorang pun. Itulah gambaran padang mahsyar. Jadi jangan Anda merasa selamat ketika mendzalimi saudara Anda di dunia, karena nanti akan dikumpulkan semua makhluk dari awal sampai akhir akan berkumpul di sana, di padang yang sangat luas tersebut. Lamanya dikumpulkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani, disahihkan oleh Syalbani, lamanya adalah 40 tahun dikumpulkan di situ, masya Allah. Berikutnya, selanjutnya yang perlu kita ketahui, dekatnya matahari dengan manusia. Mengapa ini saya sampaikan? Karena beliau mengatakan apa, keringat, tentang masalah keringat. Ini isyarat tentang pembahasan dekatnya matahari dengan manusia. Berapa jarak matahari dengan kepala manusia? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu 1 mil. Mil dalam bahasa Arab bisa berarti jarak perjalanan kurang lebih 1,6 kilometer. Dekat sekali ketika itu. Atau mil dalam bahasa Arab bisa bermakna yaitu stick untuk memakai celak mata. Lebih dekat lagi. Kalau seperti ini aja keringatnya kita kipas angin terus nyala, padahal jauh ribuan, mungkin jutaan kilometer matahari jaraknya dengan kepala kita. Bagaimana kalau hanya 1,6 kilometer? Bagaimana kalau hanya satu stick celak mata saja? Maka pantas sekali kalau keringat sampai menenggelamkan setinggi ini dan itu. Pantas, tapi ingat Allah Maha Adil, itu semua melebur dosa kita. Sampai kita masuk ke dalam apa? Surga nanti kalau kita termasuk penduduk surga. Semoga kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah sebagai penduduk surga. Allahumma amin. Loh, kemudian orang berpikir, Ustaz, apa enggak gosong? Wong jauh saja seperti ini, bagaimana kalau dekat seperti itu? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa pada hari kiamat kelak manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Walaupun tetap, kalau yang menderita tetap. Tetapi itu hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Apakah ada orang yang selamat dari sengatan? Ya jelas, ada golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah. Sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kurang lebihnya demikian lafadznya. Hadis yang muttafaqun alaih. Nah, 40 tahun di sana kita ya ikhwan, ya akhwat. Dengan keadaan yang seperti itu, kuatkah kita tidak membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat uzma yang intinya minta segera diputuskan perkaranya di antara kita. Sudah karuan yang surga-surga, neraka-neraka, enggak kuat kayak gini terus. Nah, pantas manusia membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar agar segera Allah putuskan perkara para hambanya. Baik, berikutnya ditegakkannya timbangan dan ditimbangnya amal hamba. Catatan amal dan pelakunya. Kata Syekhul Islam, selanjutnya ditegakkanlah timbangan-timbangan yang akan menimbang amal-amal setiap hamba, seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Kalian baca sendiri. Kemudian, ikhwani fillah, Allah Maha mengetahui. Ini prinsip yang harus kita yakini tentang masalah timbangan, mizan. Bahwa Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna amalan para hamba secara rinci sebelum Dia menciptakan hamba-hambanya. jangankan dengan mizan, tanpa mizan saja, bahkan sebelum diciptakan kita saja, Allah Maha mengetahui kok amalan kita itu seperti apa nantinya. Jadi Allah tidak membutuhkan mizan. Mizan yang membutuhkan Allah. Untuk membuktikan amal seseorang itu buruk, Allah tidak membutuhkan mizan. Tanpa mizan Allah sudah tahu dan tidak bermula pengetahuannya tentang amalan seorang hamba. Tanpa mizan, tanpa catatan amal, tanpa hisab, Allah Maha tahu. Mizan, apakah mizan? Secara bahasa, alat yang digunakan untuk mengukur bobot segala sesuatu. Sehingga sesuatu yang ditimbang itu dapat diketahui beratnya. Adapun makna mizan dalam syariat adalah timbangan yang Allah letakkan pada hari kiamat nanti untuk menimbang amalan para hambanya. Dalil-dalil mizan adalah Al-Quran, As-Sunnah. Di antaranya ayat yang ada dalam matan ini. Perhatikan ayat dalam matan ini. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Mawazin, jama'. Apakah jumlah mizan itu banyak? Karena disebutkan sighah jama' di sini. Kalau kita perhatikan dalam dalil, terkadang mizan, lafaz mizan itu disebutkan jama' dan kadang disebutkan mufrad. Penyebutan lafaz mizan dalam bentuk jama' adalah berdasarkan amalan yang akan ditimbang. Kan amalan yang akan ditimbang banyak. Adapun penyebutan dalam bentuk tunggal adalah berdasarkan jumlah mizan, jumlah timbangannya cuman satu. Jadi enggak usah kebingungan terhadap kemahakuasaan Allah, timbangan cuman satu yang ditimbang sangat banyak sekali. Sebagaimana catatan amal. Kalau kita butuh berapa triliun gigabyte untuk bisa mencatat amalan setiap perkataan satu orang saja selama hidupnya, bisa jadi demikian. Bagaimana kalau seluruh manusia? Bagaimana kalau lebih dari itu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang ditimbang? Satu, amalan yang baik maupun yang buruk. Dalilnya yaitu Az-Zalzalah ayat 6-8. Yang kedua, catatan amal. Dalilnya hadis bitaqah yang masyhur itu, hadis tentang kartu. Yang ketiga, pelaku amal. Dalilnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Nah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan, akan tetapi ketika diteliti kita akan mendapati bahwa mayoritas dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Namun sebagian orang yang dikhususkan sehingga yang saya ulangi, namun sebagian orang ada yang dikhususkan sehingga yang ditimbang baginya adalah catatan amalnya atau dirinya sendiri. Kurang lebihnya demikian. Tetapi bukan berarti kemudian yang gemuk jadi tersenyum. Berat timbangannya, tidak. Tetap walaupun yang ditimbang adalah catatan amalnya, yang ditimbang adalah dirinya sendiri. Namun sesungguhnya yang menjadi inti timbang keberatan, inti hasil berat tidaknya sebuah timbangan adalah kembali kepada amalan seseorang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ditimbang orangnya, tetapi yang muncul nilai berat amalannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adakah mizan bagi orang kafir? Jawabannya seperti pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwa kebaikan-kebaikan orang kafir berupa sedekah, silaturahmi, bantuan kemanusiaan. Kalau saya tambahkan, ketika gempa Jogja misalnya, ada palang merah, orang kafir datang ke sini bawa bantuan kemanusiaan dan seterusnya dan lain-lain, tidak diletakkan di daun timbangan kebaikan, kata Imam Al-Qurtubi. Cuman enggak ada tadi palang merahnya tadi. Itu mudraj. Baik. Tambahan dari saya. Karena kesyirikan dan kekafiran mereka menggugurkan amalan mereka tersebut, sehingga yang terisi hanya daun timbangan kekufuran dan keburukannya saja. Masya Allah, makanya ngeri. Adapun dalil, di antara dalil orang kafir tidak memiliki kebaikan di akhirat adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Dibukanya diwan, yaitu catatan amalan. Kita lanjutkan perjalanan ke negeri akhir, ke negeri akhirat. Dawawin, lembaran-lembaran catatan amal akan ditebar. Ada orang yang akan mengambil kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ada yang mengambil dengan tangan kiri atau dari arah belakang punggungnya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Isra ayat 13-14 dibaca sendiri nantinya. Ikhwan fillah, inilah dalil tentang diwan seperti dalam matan. Perkara yang dicatat dalam catatan amal itu apa? Ulama berselisih pendapat. Apakah seluruh perbuatan hamba termasuk perbuatan yang mubah tidak terkait dengan dosa atau pahala dicatat juga? Pendapat yang rajih wallahu taala a'lam shawab adalah semuanya dicatat tanpa kecuali. Ngeri enggak ini saat wi'an macam-macam ucapannya. Berdasarkan keumuman yang disebutkan dalam dalil. Yang artinya dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam lauh mahfuz atau buku-buku catatan. Segala sesuatu disebutkan dalam dalil ini, dalam firman Allah, dalam arti firman Allah tersebut. Baik. Sekarang hisab di padang mahsyar. Allah menghisab amalan seluruh makhluknya. Kemudian dia berduaan dengan seorang hambanya yang beriman, lalu Allah menjadikannya mengakui dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Adapun orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak dihisab. Sebagaimana dihisabnya orang yang ditimbang amal kebaikan dan kejelekannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kebaikan. Namun amalan mereka di dunia dihitung, dicatat, dan dihadapkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. Hisab di padang mahsyar yaitu Allah Ta'ala memberitahu baik buruknya amal seseorang sewaktu di dunia dan kadar balasannya sebelum pergi dari padang mahsyar. Itu maksud hisab. Jadi dihadapkannya dan diingatkannya para hamba terhadap seluruh amalan yang baik dan yang buruk. Allah memberitahukan hal itu. Dan kabar balasannya sebelum pergi dari padang mahsyar. Hisab dengan pengertian lebih rinci ada macam pertama yaitu al-arb, penampakan dosa dan pengakuan, dan ada hisab yang munaqasyah jenis kedua, yaitu diperiksa dengan sungguh-sungguh. Dalil hisab adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Dalilnya diantaranya adalah surat Al-Isra ayat 13 sampai surat Al-Isra ayat apa namanya? Ini wallahu taala alim sahab untuk Al-Isra 13-14 apakah bisa digunakan juga sebagai dalil untuk dalil apa al-hisab? Baik. Yang jelas dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Antum cari dalam syarah contoh dalilnya. Baik, perkara yang dihisab. Seluruh perbuatan seseorang akan diperhitungkan, dihisab, baik yang kecil maupun besar, zahir maupun batin, baik yang baik maupun yang buruk. Karena keumuman dalam firman Allah, amma kanu ya'malun. Ya. Tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan keumuman perkara yang ditanya, yang dihisab. Baik. Sekarang perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, taruhlah seandainya tidak ada catatan amal yang menjadi bukti buruknya kelakuan seseorang. Taruhlah seandainya tidak ada hisab, pengkabaran dari Allah Ta'ala, proses hisab tadi. Tetapi ingat, anggota tubuh kita dan bumi bisa menjadi saksi atas perbuatan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat keempat kalau tidak salah, bahwasanya bumi menceritakan beritanya. Dan juga demikian dalam surat Yasin ayat 65. Sehingga pelaku perbuatan tidak bisa mengingkari, karena bumi menceritakan perbuatannya. Begitu juga anggota tubuhnya, jari jemarinya yang digunakan untuk browsing yang gak benar, yang jelek, itu akan menjadi saksi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun keadaan orang-orang yang beriman dalam masalah al-hisab, ada yang tidak dihisab dan tidak diadab, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan ada yang diperinci dan sulit hisabnya sesuai dengan dosanya. Ini berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih untuk yang ketiga. Yang nomor dua tadi, dihisab dan dengan hisab yang mudah, al-insyiqaq ayat 7-8. Adapun yang pertama, dihisab tanpa adab dan tanpa hisab, tidak dihisab dan tidak diadab, itu muttafaqun alaih. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Kita lanjutkan, di tempat berkumpul hari kiamat terdapat telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangi. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, bejananya sebanyak bintang di langit. Panjang dan lebarnya telaga itu sebanding dengan perjalanan selama sebulan. Siapa yang minum dari telaga tersebut sekali teguk, niscaya tidak akan haus selama-lamanya. Al-haud ini wajib kita imani. Al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada hari kiamat, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan didatangi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Ta'ala janjikan kepadaku, yaitu maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padanya terdapat banyak kebaikan dan airnya akan mengalir ke telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Ini dalil dari perkataan penulis Al-Mawrud. Kalau tidak salah dalam matan ada Al-Haud Al-Mawrud, yaitu telaga yang didatangi. Diambil dari hadis ini diantaranya, kalau kita hendak tahu dalilnya. Kemudian juga adapun warnanya, airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Dua pancuran yang bersumber dari sungai surga Al-Kautsar yang mengalirinya, satu pancuran dari emas dan pancuran lainnya dari perak. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Adapun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebar dan panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada misk. Kemudian teko-tekonya sejumlah bintang-bintang di langit. Kurang lebihnya demikian artinya. Barang siapa yang minumnya, niscaya dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini bisa diambil dari hadis riwayat Imam Muslim. Cuman tidak disebutkan di sini panjang lebar, hanya disebutkan hauli masiratu syahrin, telagaku sejauh perjalanan satu bulan. Namun apakah yang dimaksud lebar dan panjangnya? Wallahu ta'ala alam sahab. Saya belum memeriksa syarahnya. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, adapun al-haud, ulama berselisih pendapat apakah setelah as-sirat atau sebelum as-sirat. Yang terkuat adalah jumhur ulama yang menyatakan sebelum as-sirat. Kemudian kita yang kesembilan, pasal kesembilan, as-sirat. As-sirat, jalan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Ia adalah jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang melewatinya sekejap mata, ada yang melintas secepat kilat, menyambar, ada yang melewatinya seperti tiupan angin, ada yang melewatinya seperti larinya kuda yang cepat. Jawat itu kuda yang cepat. Jadi kata bagus ganti cepat di situ. Ada yang melewatinya secepat jalannya unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada pula yang merangkak. Di antara mereka ada yang disambar oleh sebuah pengait dan dilempar ke dalam neraka jahanam. Di atas jembatan-jembatan itu terdapat kalalib, besi yang bengkok ujungnya, yang menyambar manusia sesuai dengan kadar amalnya. Barang siapa yang berhasil melewati sirat, maka dia akan masuk surga. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Jadi sirat itu apa namanya, ciri khasnya sangat mengerikan ya kawan. Di antaranya saja ya, yaitu licin menggelincirkan. Terdapat besi-besi pengait kawat berduri yang ujungnya bengkok. Sudah ujungnya bengkok berarti mengenai seseorang lebih mudah daripada lurus. Kemudian berduri lagi. Lebih kuat cengkramannya. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Adapun ciri khas yang lain banyak, tidak saya sebutkan di sini. Yang jelas sangat mengerikan. Nasallah salam wal afiyah. Kita mohon keselamatan untuk bisa meniti as-sirat as-sirat di hari akhir nantinya. Ulama menjelaskan, kapan kita bisa selamat? Ketika kita sanggup meniti as-sirat al-mustaqim di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Termasuk tingkat kecepatan dalam melintasi as-sirat pada hari kiamat. Berdasarkan amal pelintasnya. Berdasarkan keistiqomahannya dalam berpegang teguh dengan as-sirat al-mustaqim di dunia. Apa dipikir enak saja kemudian seseorang memilih. Kalau begitu saya ingin lewatnya seperti tiupan angin cepatnya. Oh kalau begitu saya mau memilih seperti kilat menyambar. Emang selera-seleraan? Tidak. Tapi ini berdasarkan amal. Al-jaza min jinsil amal. Kalau Anda ketika di dunia sangat cepat menyambut seruan Allah, perintah Allah untuk dikerjakan, maka kalian berharap besar. Ketika meniti as-sirat cepat juga jalannya. Namun ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat subuh, lambat-lambatan. Apalagi kalau tahu ini sudah antriannya kelima kamar mandi selatan dari kos-kosan misalnya. Ah sekalian aja, biasanya kalau kelima ya nanti paling jam sekian baru dapat antrian. Padahal ditinggal narik selimut tambah lagi antriannya, tambah banyak. Seperti itu. Nah bukankah dia bisa pergi ke apa masjid untuk antri di WC, di kamar mandi masjid dan seterusnya. Ingat, al-jaza min jinsil amal. Ketika di dunia bermalas-malasan menyambut seruan Allah, bermalas-malasan untuk melaksanakan perintah Allah, maka khawatirkan diri Anda ketika meniti as-sirat ini juga tidak cepat setidaknya jalannya, meniti as-sirat. Baik, adapun tingkat kecepatan ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabarani dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Sehingga ada di antara mereka yang melintasinya cepat bagikan kedipan mata, ada yang cepat halilintar, ada pula yang bagikan jalannya awan, ada lagi yang seperti bintang yang jatuh. Di antara mereka juga ada yang melintasi seperti angin, ada pula yang cepat bagikan kuda, ada yang seperti larinya orang. Sampai ketika tiba giliran orang yang dikasih cahaya sejempol tadi melintasi as-sirat, maka ia merangkak dengan wajah dan tangannya menyeret kakinya dan terjuntai. Ingat, bawahnya adalah gelegak neraka jahanam. Suara mengerikan dan penampilan yang mengerikan. Sementara as-sirat sendiri sungguh mengerikan. Bawahnya mengerikan, as-sirat sendiri licin, mengerikan, tajam. Sehingga sisi-sisinya terbakar api. Demikian seterusnya hingga sampai di tepian. Maka tatkala sampai di tepian, ia berdiri membalikkan badannya sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi hambanya yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun ketika menyelamatkan diriku darinya. Juga demikian ketika ulama menjelaskan tentang pengait-pengait kalalib tadi, besi bengkok tadi yang berduri. Ini katanya adalah gambaran dari syubhat dan syahwat. Seberapa besar seorang tersambar di dunia ini, termakan menuruti syubhat dan menuruti syahwat, maka sebesar itu pula lah dia terancam, tersambar oleh kalalib. Ada kalalib, ininya ngeri, bawahnya ngeri, masya Allah. Kemudian berikutnya Al-Qantarah. Al-Qantarah. Apabila mereka, Al-Qantarah adalah jembatan antara surga dan neraka. Apabila mereka telah menyeberangi jalan ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka masih ditahan di atas Qantarah, jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Masing-masing orang akan dikisos dengan yang lain. Apabila dibersihkan dan disucikan, mereka akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini sudah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat tentang jembatan Al-Qantarah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Qantarah itu merupakan jembatan ujung penyempurna as-sirat. Jembatan as-sirat tadi kan juga jembatan juga. Setelah itu langsung surga. Pendapat kedua menyatakan bahwa Al-Qantarah merupakan jembatan yang berbeda dengan as-sirat. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Syaikh Muhammad Shalalul Utsaimin menjelaskan bahwa Allahu a'lam, bukan tuntutan bagi kita untuk menentukannya. Yang terpenting adalah prosesi yang terjadi pada Al-Qantarah itu. Apa yang terjadi? Al-Qisas. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, ketika orang-orang beriman telah mampu melewati neraka. Tunggu dulu. Belum langsung masuk surga, tunggu dulu. Mereka tertahan di Qantarah, jembatan Qantarah. Sebuah tempat antara surga dan neraka. Lalu mereka saling kisos terkait dengan kezaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Yang gosop-gosop helm tanpa izin temannya, jangan dianggap lolos. Nanti dulu, tunggu, jangan masuk surga, tunggu dulu. Tunggu, sekecil apapun jangan sampai ada kedengkian antar penduduk surga. Ini sudah lolos dari neraka ini. Masuk surga tunggu dulu, kisos dulu sampai bersih. Ini riwayat Al-Bukhari ya. Saya lanjutkan riwayatnya tadi. Artinya, sampai bersih dan suci, baru setelah itu mereka diizinkan masuk surga. Oleh karena itu dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr ayat 47. Artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi yang dimaksud gil dalam ayat ini adalah dendam. Menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, yang kalau diartikan secara bebas dendam, itu bermakna empat. Satu kebencian, dua permusuhan, tiga dengki, empat iri. Kurang lebihnya artinya demikian. Semua itu akan hilang sirna berdasarkan ayat ini. Dan di antara mereka tidak ada lagi perasaan seperti itu. Jadi sesama ahlul jannah dilarang benci, dilarang saling memusuhi. Oleh karena itu kalau masih ada tuntutan sekecil apapun, bersihkan di kontoro. Tunggu dulu, kamu memang sudah lolos neraka. Tapi untuk masuk surga bersih dulu, biar tidak ada permusuhan antara kita di surga, biar tidak ada rasa dengki, kebencian. Sehingga mereka semua berdasarkan ayat tadi merasa bersaudara, saling berhadapan-hadapan. Oleh karena itu orang kalau benci orang lain, dengki orang lain, mau menatap mata kan enggak bisa, enggak kuat biasanya. Coba antum ada musuhan, antum sama yang lainnya, utang enggak dibayar-bayar coba. Coba. Jangankan ada depan duduknya. Ketemu dari jauh saja cari jalan lain. Cari jalan lain. Nah ini, yang seperti ini hilang nanti di surga. Yang seperti ini. Kemudian ikhwani fillah, yang berikutnya yaitu yang ke-11 dari 16 pasal. Pertama kali yang meminta dibukanya pintu surga dan yang masuk ke dalamnya dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa Anda? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum Anda masuk. Jadi yang pertama kali masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kali masuk dari kalangan makhluk. Pasal ini saya gabungkan, siapa yang pertama kali minta dibukakan pintu, siapa yang masuk ke dalamnya pertama kali, dan umat yang pertama kali masuk adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksud saya. Kalau yang pertama kali masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang minta dibukakan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, kalau yang minta dibukakan tadi. Kemudian umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah, dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Kita maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat selain beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Saya baca dulu matannya. Berkata Syekhul Islam, yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kali masuk ke dalamnya dari semua umat yang pernah ada adalah umat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 syafaat di hari kiamat. Syafaat ikhwani fillah berasal dari kata asy-syafa'u, ganda, merupakan lawan dari al-witru, tunggal. Sedangkan secara istilah syafaat berarti menjadi perantara bagi orang lain agar didapatkannya manfaat atau tertolaknya mudarat. Jadi syafaat itu menjadi perantara atau memperantarai orang lain agar mendapatkan manfaat atau agar tertolak darinya mudarat. Memperantarai orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan manfaat atau bisa menghindari mudarat. Kalau terkait dengan syafaat hari kiamat, karena syafaat itu ada syafaat di dunia, dalam arti membantu, memperantarai untuk mendapatkan kebaikan di dunia, itu maksudnya syafaat di dunia. Tapi ada jenis syafaat pada hari kiamat. Nah, ini terbagi menjadi 2. Syafaat yang makbulah, atau nama lainnya muthbatah, makbulah diterima, muthbatah ditetapkan. Dan yang kedua, syafaat yang mardudah, tertolak, manfiyah, atau nama lainnya adalah manfiyah, ditiadakan. Atau batilah, batil. Syafaat yang diterima, macam yang pertama tadi atau yang ditetapkan, itu masih terbagi dua lagi, yaitu syafaat yang khusus, khusus dan syafaat yang apa? Umum. Kalau syafaat yang khusus, ini syafaat khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya, atau dengan kata lain bisa mensyafaatinya dengan syafaat khusus tadi. Yang bisa mensyafaati orang lain untuk mendapatkan manfaat atau tertolak mudarat pada hari kiamat dengan jenis syafaat khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang dua sudah disebutkan oleh Syekh di sini. Yang satu tidak disebutkan oleh Syekh. Yang dua disebutkan, mari kita baca. Yang pertama adalah syafaat beliau untuk seluruh manusia yang sedang menunggu keputusan di padang mahsyar, yaitu syafaat uzma tadi. Ini dalilnya. Saya terlupa mencatat dalilnya di sini. Tapi yang jelas sudah saya pilihkan seluruh yang saya sampaikan di sini, dalilnya adalah sahih. Saya tidak berani menyampaikan dalil yang tidak sahih, artinya dalil yang bisa menjadi hujjah. Baik, yang pertama adalah syafaat beliau untuk seluruh manusia yang sedang menunggu keputusan di padang mahsyar. Ini terjadi setelah nabi-nabi yang lain seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ibn Maryam menyatakan tidak sanggup memberikan syafaat. Maksudnya tidak sanggup mensyafaati, memperantarai. Kemudian manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat beliau. Syafaat yang kedua, ini syafaat khusus pertama, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mensyafaati dengan syafaat khusus yang jenis pertama ini. Yang kedua adalah syafaat beliau kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Ini dalilnya adalah hadis sahih yang panjang riwayat Imam Muslim. Kemudian syafaat yang ketiga yang hakikatnya tidak dijelaskan oleh beliau, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi paman beliau Abu Thalib untuk diringankan azab yang menimpanya di neraka walaupun dia kekal selamanya di neraka. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun syafaat yang ketiga, loh ini Ustaz ada perkataan syafaat yang ketiga dalam matan. Tapi tunggu dulu, lihat kalimatnya. Dari kalimatnya ini bukan syafaat khusus, karena Syekhul Islam mengatakan syafaat ini berlaku bagi beliau dan bagi seluruh nabi dan siddiqin serta selain mereka. Nah, bukan khusus berarti umum. Ada satu yang tidak disebutkan di sini oleh Syekhul Islam, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau diringankan azab walaupun kekal selamanya di neraka. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, syafaat yang ketiga dalam matan ini syafaat umum yang bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi ada berapa jumlahnya? Ada 4 menurut satu versi dan 5 menurut versi yang lain, namun dikritiki dalilnya untuk yang menyatakan adanya syafaat yang kelima itu. Syafaat yang pertama dari jenis syafaat umum adalah syafaat bagi orang-orang yang beriman yang berhak masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Ini berdasarkan riwayat Muslim. Dia berhak masuk neraka tapi gak jadi masuk ke neraka. Masya Allah, bayangkan ini kalau Anda diumumkan eksekusi mati misalnya, kemudian ternyata diperantarai oleh orang lain kemudian gak jadi, Masya Allah betapa bahagianya. Nah, ini bukan eksekusi mati, masuk neraka. Tapi ternyata ada teman kos yang Masya Allah kenal. Dulu ini puasa bareng kita, puasa sunnah. Dulu ini panitia daurah sama kita ini. Dulu ini menjadi donatur. Dulu ini akhirnya disyafaati. Bukan berarti mendoakan kalian termasuk daftar yang masuk ke dalam neraka, bukan. Permisalan saja. Akhirnya sama saudara Anda ini, ya saudara seiman ini, dimintakan kepada Allah. Itu hakikat syafaat seperti itu. Ternyata gak masuk neraka sama sekali hasil akhirnya. Masya Allah. Betapa wah bahagianya ketika itu. Ini pentingnya apa baik sama orang lain. Manusia itu syuhadaullah. Manusia itu saksi-saksi Allah di muka bumi berdasarkan dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya yang tidak dhaif. Yang tidak dhaif. Maka berkaca. Al-mu'min mir'atu akhih. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau kamu ingin tahu dirimu jelek atau tidak, tanya. Minta nasihat saudara Anda. Seorang yang baik, yang jujur, kesaksiannya dan seterusnya. Tanya kepada mereka itu. Kemudian syafaat bagi orang-orang yang beriman, yang telah dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Jadi terentaskan dari neraka. Masya Allah. Masuk neraka itu kalau jatahnya misalnya satu hari di korting 5 menit saja, sudah bersyukur ya. Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Perhatikan ini. Sebuah hadis yang dalam Sahih Muslim yang menjadi dalilnya, ada sekelompok orang mukmin mengatakan, Rabbana ya Rabb kami, kanu yasumun. Mereka itu dahulu berpuasa ma'ana bersama kami. Wa yusallun dan sholat. Wa yahujun dan berhaji. Fayuqallahum. Maka dikatakan kepada mereka. Akhriju. Min man araftum. Keluarkan orang yang kalian kenal. Loh. Kalau kenalnya ingatnya, ini yang nyuri sandal saya dulu, ini yang sering gosop sandal saya ini yang sering gosop helm saya ini yang sor. Kalau kenalnya seperti itu, apa kira-kira ya mau mensyafaati Anda? Nah ini pengaruh besar iman bil yaumil akhir itu pengaruh besar seperti itu. Bukan untuk sebatas mengerjakan UAS sebentar lagi dapat 100 karena nggak pernah dapat 100 misalnya selama ini misalnya. Baik, yang ketiga syafaat bagi penduduk surga untuk meninggikan derajat mereka dan menambah keutamaan mereka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Untuk meninggikan derajat di surga. Syafaat bagi orang yang sama kebaikannya dengan keburukannya. Nah, ini yang saya katakan dalilnya dikritisi. Kalau seandainya karena ada pendusta atau pemalsu hadis dalam perawinya. Kalau sahih ya kita terima, kalau seandainya ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Tapi kalau tidak ya kita tolak. Yang kelima syafaat bagi yang mengatakan keempat bagi yang tentu kalau yang menolak hadis tadi ya menyatakan keempat ini syafaat bagi sebagian kaum mukminin untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu taala alam shawab. Ini berdasarkan hadis dalam Sahihain. Namun tunda dulu ini apakah ini dimasukkan syafaat umum atau syafaat khusus karena ini terkait dengan satu balasan yang sangat besar yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nanti akan saya periksa kembali apakah masuk dalam syafaat umum. Kalau masuk berarti yang keempat, kalau tidak masuk berarti syafaat umum tiga tadi. Baik, itu yang saya ketahui. Adapun syafaat yang manfiyah yang tertolak yang tidak terpenuhi syarat-syarat syafaat yang mutbatah. Apa saja syarat-syarat yang mutbatah yang ditetapkan yang diterima tadi? Yaitu Allah meridai orang yang mensyafaati. Allah meridai orang yang diberi syafaat. Allah mengizinkan pensyafaat untuk mensyafaati. Tiga syarat. Kalau enggak terpenuhi, maka ya apa? Syafaat manfiyah, tertolak. Allah meridai orang yang mensyafaati. Yang akan mensyafaati diridai oleh Allah. Yang kedua, Allah meridai orang yang diberi syafaat. Tunggu siapa dulu yang mau kamu doakan. Diridai enggak oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mengizinkan pensyafaat untuk mensyafaati. Kedua-duanya sudah diridai, untuk memulai mensyafaati itu butuh izin dari Allah. Karena ini hakikatnya syafaat itu milik Allah. Baik, berikutnya yang ke-14 dan ke-15, sangat luasnya surga Allah Ta'ala dan penghuninya kekal di dalamnya. Dan surga sudah ada sekarang dan abadi. Tentang luasnya surga Allah, surat Ali Imran ayat 133 dalilnya. Tentang penghuni surga kekal di dalamnya, surat Hud ayat 108. Kemudian yang ke-15, surga Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Sehingga pasal yang ke-15 ya, mencukupi bagi seluruh penduduk dunia yang masuk ke dalam surga. Bahkan setelah seluruh penduduk dunia yang masuk ke dalam surga, yang memang sudah Allah tetapkan sebagai penduduk surga, dari penduduk dunia ini semua sudah masuk, masih ada tempat kosong di surga. Lalu bagaimana? Kemudian Allah ciptakan penghuni surga yang lain untuk menempatinya. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Nah, disinilah letak kesalahan terjemahan. Perhatikan halaman 81 yang memiliki terjemahan matan itu, yang buku saku itu. Pada alinea kedua, Allah akan mengeluarkan sekelompok orang dari neraka tanpa syafaat, tetapi semata-mata dengan karunia dan rahmat Allah. Dan keutamaan akan senantiasa kekal di surga. Nah, ini salah ini. Fadl diartikan keutamaan, padahal tidak setiap fadl artinya keutamaan. Oleh karena itu, di antara ilmu menerjemah adalah melihat syarahnya, disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Karena bisa jadi yang diterjemahkan adalah sebuah mustalahat, sebuah terminologi disiplin ilmu tertentu yang tidak cukup makna bahasa. Terkadang yang diterjemahkan itu adalah sesuatu yang terkait dengan sebuah hadis, sehingga cukuplah hadis menjadi syarahnya dan seterusnya. Maka yang benar adalah setelah seluruh penduduk surga dari penduduk dunia masuk ke dalamnya, masih ada tempat kosong. Fadl di situ dalam matan diartikan tempat kosong, karena fadl bisa bermakna sisa. Kalau terkait dengan tempat, ya sisa tempat yang belum ditempati orang. Semua penduduk surga dari penduduk dunia ini yang Allah tetapkan sebagai penduduk surga sudah masuk semuanya. Surga itu sangat luas, masih ada sisa tempat kosong. Lalu bagaimana? Dan Allah akan ciptakan beberapa kaum yang kemudian dia masukkan ke dalam surga. Begitu kurang lebihnya artinya. Berbagai kejadian yang terjadi di akhirat seperti hisab, thawab, iqab, yaitu pahala, hukuman, surga dan neraka serta perinciannya telah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit dan athar-athar dari ilmu yang diwariskan dari para nabi dan seterusnya, karena sudah terdengar adzan. Sampai di situ. Ikhwani fillah. Wassallallahu salam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah al-iman bil yaumil akhir.